Pati mena makasi agangi Mwana ya Davidi bikisanga Papa kadu bakangisi ye monoko Pati mena beleli lisu Pati mena makasi agangi Mwana ya Davidi salisa Yesu yo mobiki sinanga Batime abeleli Yesu Batime na makasi akangi Mwana ya Davidi bikisa Papa kandu bakangisi ye monoko Batime abeleli lisu Batime na makasi akangi Mwana ya Davidi salisa Yesu yo mobikisi nanga Olinginini, yebi sanga na sala Nalingini sonanga emona, Yesu moni sanga, namona Olinginini, yebi sanga na sala Nalingimi sona na emona Yesu moni sanga, namona